wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة Asar rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Senin tanggal 24 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2012. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-24. Kajian kitab An-Nubat fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullah Ta'ala, yang berisi 101 Adab Penuntut Ilmu. Dan terakhir kita sudah menyelesaikan sampai adab yang keberapa? 91, tunduk kepada ilmu. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-92. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, al-munasahatu fil akhta. Saling menasehati ketika terjadi kesalahan. Ya, kita ini perlu saling menasehati ketika terjadi kesalahan. Yang namanya manusia itu al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ada salahnya, ada lupanya. Karena itu perlu kita saling menasehati. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia ini rugi semuanya kecuali yang punya empat sifat, yaitu beriman, maksudnya termasuk berilmu, yang mengamalkan ilmunya, kemudian yang saling menasihati berdakwah, kemudian yang sabar. Jadi saling menasihati terutama kalau orang punya salah. Terutama adalah orang yang mengaku saling cinta karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Cinta karena Allah ini mempunyai bukti dan mempunyai harga yang sangat mahal. Di antara harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan oleh orang yang mengaku saling cinta karena Allah adalah apa itu? Ya, wal asri tadi, saling menasehati. Kalau ada orang yang dicintai itu salah, dinasehati, itu namanya cinta. Jangan takut ya nanti marah atau benci atau nanti, jangan takut. Yang penting kita niat kepingin dia menjadi baik, tidak salah lagi. Saling menasehati. Para salafus soleh contohnya banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya, ya, di antara para sahabat yang saling menasehati adalah sahabat Abu Sa'id, ya, bersama dengan sahabat Ibnu Umar, bersama dengan sahabat Ibnu Abbas. Mereka semua pernah saling menasehati ketika ada salah satu yang melakukan kesalahan. Demikian pula Al-Layth bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala pernah menulis surat kepada Imam Malik rahimahullahu taala, menasehati Imam Malik dalam beberapa fatwanya. Jadi saling menasehati. Kalau ada yang menurut kita salah, kita nasihati, ini kok begini, yang sebenarnya itu bagaimana. Pokoknya saling menasihati supaya tidak terus-menerus seseorang itu berada di dalam kesalahan. Jadi inti daripada adab yang nomor ke-92 ini adalah saling menasehati ketika terjadi kesalahan. Ini bukti cinta. Jadi cinta buktinya adalah saling menasehati demi kebaikan. Kemudian nanti ada keterangan pula bahwa orang yang diberi masukan itu harus kembali kepada kebenaran. Nanti ada adabnya tersendiri. Selanjutnya adab yang nomor ke-93, al-hilmu wat-tabatu wa mujanabatu tasarru'i wal-hiddah, santun dan teguh serta menjauhi tergesa-gesa dan emosi. Ini terutama ketika memberikan fatwa, menjawab pertanyaan, menjelaskan satu masalah, itu yang santun, ya, yang teguh, artinya diteliti dulu, jangan terburu-buru, apalagi disertai emosi, karena nanti akan jauh daripada kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, pernah memuji seorang sahabat yang bernama Asyaj Abdul Qais. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fika khoslatan yuhibbuhumullahu wa rasuluh." Di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah dan Rasul-Nya mencintai, dua sifat itu. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu sifat santun, wal ana sifat tenang. Santun dan tenang. Jadi santun itu ya lebih tinggi daripada sabar. Santun dan tenang. Demikian pula di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat tenang itu dari Allah. Sementara tergesa-gesa itu adalah dari setan. Jadi tenang. Hubungannya dengan penuntut ilmu itu adalah ya, kalau menjawab pertanyaan, menjelaskan masalah, memberikan fatwa, tenang. Dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kemudian Atha bin Yasar rahimahullahu taala mengatakan, "Ma uwi syai'un ila syai'in azyan min ilmin ila ilmin." Tiadalah sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah daripada sifat santun disandarkan kepada ilmu. Jadi maksudnya ini adalah penyandaran yang paling baik. Sudah punya ilmu disertai sifat santun. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan rahimahullahu taala, "Sami'tu Malikan yaqul." Aku mendengar Imam Malik berkata rahmatullahi alaih, "Al-ajalatu fil watfil fatwa nau'un minal jahli wal kharab." Tergesa-gesa dalam memberi fatwa itu adalah bagian daripada kebodohan dan kerusakan. Tidak tergesa-gesa memberi fatwa. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan, "La yajuzu lil mufti an yatasahala fil fatwa." Tidak boleh mufti itu gampang-gampangkan dalam memberikan fatwa. Bahkan kalau orang itu dikenal gampang-gampangkan, tergesa, asal-asalan, ya tergesa-gesa, maka dia dilarang memberikan fatwa. Dipertimbangkan dulu, dipikir dulu, ya baru kemudian diambil kesimpulannya. Kemudian juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menukil ucapan sebagian salafus saleh, ma qurina syai'un ila syai'in ahsan min ilmin ila hilmin. tiadalah digandengkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik daripada ilmu digandeng kepada ilmu. Jadi ilmu digandeng kepada sifat santun. Kemudian beliau mengatakan dalam hal ilmu dan santun ini manusia ada empat macam. Empat macam dalam hal al-ilmu dan al-hilmu, ilmu dan santun. Fakhiyaruhum, yang terbaik adalah man utiya al-hilm wal-ilm. Yang terbaik adalah orang yang diberi sifat santun dan diberi ilmu, punya kedua-duanya, ini yang terbaik. Wasyiraruhum man adimahuma. Yang terburuk adalah yang tidak punya kedua-duanya, sudah tidak punya ilmu, tidak punya sifat santun. Atsalits, yang ketiga macamnya adalah man utiya ilman bila ilmin. Orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi sifat santun. Ya, tergesa-gesa, terburu-buru, kurang teliti, kurang jeli. Kemudian yang keempat aksuhu, kebalikannya, yaitu orang yang diberi sifat santun tapi tidak punya ilmu. Jadi maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, adab yang nomor ke-93 ini adalah perlu para penuntut ilmu, para ulama punya sifat santun, ya, teguh, artinya jeli, hati-hati, teliti, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak terbawa oleh emosi ketika menjelaskan satu masalah, ketika memberikan fatwa, ketika menjawab pertanyaan. Dipikirkan dulu, tenang, baru kemudian dia putuskan. Selanjutnya, adab yang nomor ke-94. Ar-ruju'u ilal haqqi fi halil khata. Kembali kepada kebenaran apabila terbukti melakukan kesalahan. Ya. Nah, ini penting. Jadi kalau salah, ya kembali kepada kebenaran. Terbukti salah, ya terus terang, ya itu salah, yang betul adalah begini. Dan hal itu tidak akan menjatuhkan derajat seseorang, justru akan mengangkat derajatnya seseorang, bahwa dia adalah orang yang sportif. Kalau salah ngaku salah, penting sekali. Karena orang namanya manusia itu tidak terlepas dari kesalahan, tidak ada manusia yang maksum. Ya, mesti saja ada nanti ketergelinciran. Kadang yang dimaksud benar, yang terucapkan salah, salah ucap. Ya. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk rujuk kepada kebenaran. Oh tadi itu salah, yang benar adalah begini. Enak kan? Yang kita cari ridhonya siapa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. So, manusia mau benci, mau suka, jangan dipikiri. Yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kita perlu mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Karena tidak gampang orang yang salah, yang dengan besar hati dia mengakui kesalahannya. Karena itu Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa in afta bimas'alatin fa'alima annahu akhta lam yastangkif an yarji'a anha. Jika terlanjur memberikan fatwa, kemudian dia ketahui bahwa fatwanya itu salah, maka dia tidak berat hati, ya, tidak keberatan untuk rujuk daripada yang salah itu menuju yang benar. Dah kadung ngomong ternyata salah, dicabut lagi, diralat, dirujuk. Ya, gak ada sungkan-sungkan, gak ada malu-malu. Jangan takut derajatnya turun di hadapan manusia. Sebenarnya kalau orang yang berakal sehat malah akan menilai ini adalah orang yang nilainya tinggi, karena dia salah, sportif, mau ngaku salah, kembali kepada kebenaran. Wa in qala qawlan faradda alihi ghayruhu mimman huwa a'lam minhu au mitluhu au dunahu fa'alima annal qawla kadhalik raja'an qawlihi wa hamidahu ala dhalika wa jazahu khaira. Kalau terlanjur seorang penuntut ilmu, seorang mufti, seorang ulama terlanjur mengatakan satu pendapat, lalu ditegur oleh orang lain. Ditegur ya, ditegur oleh orang lain. Yang mana yang menegur itu boleh jadi lebih pintar dari dia, boleh jadi seperti dia, boleh jadi di bawahnya dia. Ditegur orang, maka sikapnya adalah diteliti lagi. Kalau terbukti bahwa ucapannya dia itu salah, yang menegur itu benar, siapapun yang menegur itu, maka dia harus rujuk daripada pendapatnya yang salah itu menuju yang benar. Walaupun yang negur itu di bawahnya dia. Bukan hanya rujuk kembali kepada yang benar, tapi juga dia berterima kasih kepada yang menegur. Terima kasih, jazakallahu khairah. Masih ada orang yang mau menegur. Lebih baik rujuk kembali kepada kebenaran daripada terus menerus di dalam kesalahan. Kemudian di sini ada contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa menyebutkan contoh tentang Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Sayyidina Umar berkhutbah. Ya, di antara isi khutbahnya adalah la yazidu rajulun ala sadaqi azwajin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa banatihi illa radattu. Tidak boleh ada orang menikah yang maharnya lebih mahal daripada maharnya Nabi dan putri-putrinya Nabi. Kalau ada, aku kembalikan lagi maharnya itu. Jadi maksudnya di sini sahabat Umar itu melarang para wanita ketika menikah menetapkan mahar yang mahal. Tidak boleh, dilarang. Kalau ada yang melakukan, saya kembalikan lagi. Tidak boleh. Lalu ditegur oleh seorang perempuan, faqalat imra'ah, dan seorang perempuan yang menegur beliau, ya amiral mu'minin, lima tuharrimna syai'an a'tanallahu iyyahu, wahai amiral mu'minin, kenapa anda mengharamkan sesuatu yang oleh Allah telah diberikan kepada kami para wanita, kenapa anda haramkan? Thumma qara'at, kemudian perempuan itu baca ayat Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu berikan kepada seorang dari istri itu harta yang banyak sebagai mahar. Jadi Allah mengatakan bahwasanya seandainya seorang laki-laki membayarkan mahar yang mahal, tidak apa-apa, boleh, itu haknya wanita. Setelah ditegur dengan ayat Al-Quran ini, apa yang terjadi? Faraja'a Umar ila qawliha. Lalu sahabat Umar rujuk dari pendapatnya, mengikuti pendapatnya perempuan tersebut. Bayangkan ya, seorang Amirul Mukminin rujuk, ngaku salah, mengikuti pendapatnya seorang perempuan. Karena pendapatnya kuat berdasarkan dalil. Pada Sayyidina Umar ini hafal Al-Quran ya, tapi seakan-akan beliau itu lupa. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Rujuk kembali kebenaran kalau ternyata kita melakukan kesalahan. Jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi-gengsi. Bahkan Abul Abbas Al-Mubarrid rahimahullahu taala mengatakan, "Innal ladzi yaghlat tsumma yarji' la yu'addu dzalika khata'an." Orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia ralat kesalahannya kembali kepada kebenaran, maka itu tidak lagi disebut sebagai kesalahan, karena sudah diralat. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat salah. Ya. Li'annahu qad kharaja minhu bi ruju'ihi anhu. Karena dia telah keluar dari kesalahan dan dia telah kembali kepada kebenaran. Tidak lagi dianggap salah. Wa innamal khata'ul bayyinu alladhi yusirru 'ala khata'ihi wa la yarji 'anhu fadhalika yu'addu kadzdzaban mal'unan. Sementara kesalahan yang jelas-jelas salah ya, sementara orangnya terus-menerus mengikuti kesalahan itu, mau rujuk, mau meralat, gengsi, sudah kadung, sudah tahu salah, jelas-jelas salah, tetap dalam kesalahannya, tidak mau rujuk kembali kepada kebenaran, maka itu disebut sebagai, ya, dinilai orang itu sebagai siapa? Kadzab mal'un, pendusta yang terkutuk. Sudah salah, jelas-jelas salah. Diterangkan kesalahannya, sudah jelas tidak mau ngaku kalau salah. Terus menerus dalam kesalahannya, maka dia dianggap sebagai kadzab mal'un, pendusta dan terkutuk, terlaknat. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang pendusta dan terkutuk. Selanjutnya adab yang nomor ke-95. Musyawaratu ahlil ilmi, musyawarah dengan orang-orang berilmu. Jadi kalau ada masalah perlu musyawarah kepada orang yang berilmu. Maimun bin Mihran rahimahullahu taala meriwayatkan, kata beliau, kana Abu Bakrin radhiyallahu, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, idza warada alaihi amrun nadhara fi kitabillah, fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qudiya bainahum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau ada masalah, ada satu perkara, ya, yang perlu diputuskan perkara itu, pertama-tama yang beliau lakukan apa? Pertama-tama adalah mencari jawabannya di Al-Quran. Kalau menemukan jawabannya di Al-Quran, maka beliau putuskan perkaranya menurut Al-Quran. Wa in 'alimahu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadha bihi. Kalau jawabannya beliau temukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau putuskan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam ya'lam kharaja fas'ala al-muslimina 'anis sunnah. Kalau tidak ketemu juga jawabannya di Quran, tidak nemu jawabannya, di sunnah belum nemu, maka beliau keluar tanya kepada kaum muslimin bagaimana yang sunnah untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang sesuai sunnah bagaimana. Jadi tanya kepada kaum muslimin, tidak sungkan-sungkan. Fa in a'yahu dzalik, kalau tidak dapat jawaban juga, da'a ru'usal muslimin wa ulama'ahum wastasyarahum, maka beliau mengundang tokoh-tokoh kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, lalu beliau bermusyawarah dengan mereka. Ya, jadi masalah ini pentingnya musyawarah. Kalau tidak tahu masalahnya, musyawarah, tanyakan kepada orang-orang yang punya ilmu, musyawarah. Sehingga ada ucapan yang berbunyi, ma khoba manistakhor wala nadima manistasyar. Tidak akan rugi orang yang istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, bermusyawarah dengan orang yang punya ilmu. Jadi dengan Allah istikharah, dengan manusia musyawarah. Maka tidak akan rugi dan tidak akan menyesal. Kemudian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wa kanal qurra'u ashhab majalisi Umar wa musyawaratihi, ashhabu majalisi Umar wa musyawaratihi quhulan kanu aw syubana. Bahwasanya para qurra, para ulama yang berada di majelisnya sahabat Umar dan menjadi tempat musyawarahnya sahabat Umar, mereka itu ada yang tua, ada yang masih muda. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala punya majelis musyawarah yang isinya adalah orang-orang berilmu, baik sudah tua atau masih muda, dikumpulkan di sana untuk diajak musyawarah, apalagi masalah-masalah besar, masalah-masalah umat, ini perlu musyawarah. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, in kuntu la as'alu 'anil amril wahid 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya ada kalanya untuk menyelesaikan satu masalah saja, aku sampai bertanya kepada 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menyelesaikan satu masalah saja, musyawarahnya kepada berapa? 30 sahabat Nabi, subhanallah. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena itu Imam Malik ketika mengomentari ucapan sahabat Ibnu Abbas, ya, sahabat saja yang terkenal sebagai orang yang diberi taufik oleh Allah, yang bersih dari berbagai macam dosa, yang lurus musyawarahnya kepada demikian banyak orang. Bagaimana pula dengan kita yang penuh dengan dosa, bahkan hati kita penuh dengan kesalahan? Apa kita tidak perlu musyawarah? Sahabat saja yang pintar-pintar, yang diberi taufik, yang bersih-bersih, musyawarahnya kayak gitu. Bagaimana dengan kita yang banyak bergelimang dalam dosa? Dosa lahir, dosa batin, dosa hati. Apakah kita tidak perlu musyawarah? Jadi musyawarah, ya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kanatil a'immatu ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastasyirunal umana min ahli al-ilmi fil umuril mubahah liyakhudhu bi ashaliha. Fa idza wadaha al-kitab was-sunnah lam yata'adduhu ila ghairihi iktidan bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Jadi para imam, para ulama itu setelah Nabi Muhammad SAW, mereka selalu bermusyawarah dengan para ulama yang terkenal amanat, musyawarah dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau perkara mubah, ya, musyawarah untuk diambil mana yang paling mudah, musyawarah. Namun apabila telah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak berani melangkai Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagai bentuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah kan disuruh milih dua perkara yang mubah, ya. Yang beliau pilih yang mana? Yang satu berat, satu mudah. Yang beliau pilih yang mana? Yang mudah. Jadi beliau kalau disuruh milih dua perkara, satu berat, satu mudah, beliau pilih yang mudah. Selama tidak mengandung unsur dosa. Demikian pula para ulama, para imam juga gitu, kalau ada masalah musyawarah dulu untuk dipilih mana yang termudah diberikan kepada umat. Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi bermusyawarah ini penting sekali. Sayyidina Umar bermusyawarah, sahabat Ibnu Abbas juga bermusyawarah, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi tidak terburu-buru, ya, apalagi masalah umat. Kadang satu orang itu butuh bantuan. Kadang satu orang itu buntu, sehingga perlu bantuan orang lain untuk membuka kebuntuannya. Ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa li hadza kana min sidadir ra'yi wa isabatihi an yakuna syura baina ahlihi wa la yanfaridu bihi wahid." Karena itu termasuk, ya, pendapat yang lurus dan bisa benar itu adalah pendapat yang dilakukan sebagai hasil musyawarah di antara orang-orang yang berilmu dan bukan pendapat seorang diri. Jadi musyawarah bagaimana enaknya masalah ini. Seperti itu sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya tadi. Selanjutnya kita masuk adab yang nomor ke-96. Jadi 95 tadi musyawarah, ya, musyawarah termasuk mau segala macam. Bahkan termasuk mau nikah pun perlu musyawarah. Musyawarah, ya, ditanyakan bagaimana. Kalau pihak laki menanyakan tentang bagaimana pihak perempuan itu, apakah dia baik, ya, tanya kepada temannya, tetangganya, dan yang lainnya. Pihak perempuan juga sebenarnya musyawarah, jadi tidak langsung melangkah. Selanjutnya adab yang nomor ke-96 adalah ijtinabul gharaibi wasyudud, menjauhi, ya, yang aneh dan nyeleneh. Menjauhi yang aneh dan nyeleneh. Jadi ada kalanya banyak hal-hal yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Usahakan para thalibul ilmi, para ulama, menghindari yang aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala mengatakan, "La yakunu imaman fil ilmi man akhadha bisyadhi minal ilm." Tidak akan pernah menjadi imam dalam hal ilmu orang yang mengambil pendapat yang nyeleneh. Mengambil ilmu-ilmu yang nyeleneh. Jadi orang berilmu itu jangan aneh-aneh, jangan nyeleneh-nyeleneh. Jangan menyampaikan yang aneh-aneh, jangan menyampaikan yang nyeleneh-nyeleneh. Demikian pula Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, syarrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi al-zahir alladhi qad rawahu an-nas. Ilmu yang paling buruk adalah ilmu yang aneh, ilmu yang aneh-aneh. Sementara ilmu yang paling baik adalah ilmu yang jelas, yang manusia telah meriwayatkannya, sudah jelas, gamblang. Manusia sudah tahu semuanya. Demikian pula An-Nadhr bin Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan, afdalul ilmi al-mashhur. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang sudah masyhur, sudah dikenal di kalangan masyarakat, enggak aneh, enggak nyeleneh. Contohnya di sini biasanya tentang hadith-hadith. Itu kadang ada hadith-hadith yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, dan biasanya adalah hadith-hadith yang palsu. Palsu disampaikan tanpa menerangkan kalau itu adalah hadis yang palsu. Itu sering muncul. Biasanya sering diceramakan yang nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh ini kalau bulan Muharram, ya, berbicara tentang Asyura. Itu muncul yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Aneh-aneh itu dah muncul semuanya. Atau bulan Rajab. Bulan Rajab muncul hadit-hadit yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Palsu, buahnya palsu. Atau bulan Safar. Pada bulan Safar juga muncul. Jadi ilmu-ilmu yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, itu ditinggalkan. Kalau kita ingin menjadi talibul ilmi, menjadi ulama, bahkan menjadi imam, tinggalkan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Demikian pula dikatakan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau kenapa bisa menjadi imam besar seperti itu? Karena beliau meninggalkan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan kenapa Imam Malik menjadi imam besar, kenapa? Ma'lum anna Malikan kana min asyaddin nasi tarkan li syududil ilmi. Telah diketahui bahwa Imam Malik itu termasuk manusia yang paling meninggalkan, sangat meninggalkan ilmu-ilmu yang nyeleneh-nyeleneh, ditinggalkan. Gak usah nyeleneh-nyeleneh, apalagi juga mungkin pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh, gak ada nyeleneh-nyelenehan. Kita pakai dasar, pakai dalil, ini Quran, ini sunnah, pemahamannya salafus soleh, pakai akal yang sehat, ya. Ad-dalilus sahih wal aqlu as-sharih. Pakai dalil yang sahih, pakai akal yang sehat. Dalilnya sahih, akalnya sehat. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah nyeleneh-nyeleneh. Yang aneh, yang nyeleneh enggak layak jadi ulama, enggak layak jadi imam. Jadi Imam Malik, kemudian juga kata Ibnu Abdul Bar, di antara sebabnya pula adalah wa asyaddihim intiqadan lirrijal. Karena beliau itu tegas dalam mengkritisi. Jadi kalau ada yang salah dikritisi, tidak sungkan-sungkan menegur demi kebenaran. Wa aqallihim takallufan. Ya, beliau sedikit memaksakan diri. Beliau enggak memaksakan, tidak memaksakan diri orangnya. Orangnya itu apa adanya. Biasa-biasa saja. Ya. Wa atqanihim hifdzan, hafalannya kuat, falidzalika shara imaman, karena itulah beliau menjadi imam. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, sebab Imam Malik menjadi imam ada berapa tadi? Yang pertama-tama apa? Karena Imam Malik ya sangat meninggalkan ilmu-ilmu yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh ditinggalkan. Yang kedua, beliau tegas untuk mengkritisi. Kalau ada salah dikritisi, jangan sungkan-sungkan. Yang ketiga, beliau tidak berlebih-lebihan, artinya bersikap apa adanya, biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, hafalannya kuat. Karena itulah Imam Malik diangkat oleh Allah menjadi imam. Dan manusia pun mengakui keimamahannya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya yang terakhir untuk hari ini, yaitu adab yang nomor ke-97. Berarti insyaallah kita besok selesai ini. Besok khataman ini. ya, dapat berkat antum nanti. Berkatnya adalah buka puasa. Jadi kalau khataman kan ada berkatnya kan. Nanti khataman kitab ini, kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi, besok khatamannya. Adab yang nomor ke-97, kalau ada yang mau ditanyakan silakan dituliskan ya. Al-hadaru min minal bukhli bil ilmi. Waspada dari kikir terhadap ilmu. Jangan pelit terhadap ilmu, jangan kikir, jangan bakhil ilmu. Qala Ibnul Mubarak, berkata Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi talat. Barang siapa yang kikir terhadap ilmunya akan diuji dengan 3 ujian. Yang pertama-tama, imma an yamuta fayadhhab ilmu. Yang pertama-tama dia mati sehingga ilmunya hilang. Mati ilmunya hilang, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, au yansahu atau lupa. Diuji oleh Allah dengan lupa. Yang ketiga, au yatba'u sultanan. Yang ketiga, atau mengikuti penguasa. Mengikuti penguasa, menjadi pengikutnya penguasa. Kalau kasarnya itu ya, bahasa kasarnya, menjadi penjilatnya penguasa. Sehingga dia cenderung menyembunyikan ilmu, mendukung penguasa. Penguasa yang zalim dibilang adil. Memuji-muji penguasa yang tidak ada dalam dirinya. Penguasa salah tidak ditegur, malah dikesankan seakan-akan benar. Gara-gara apa? Bakhil terhadap ilmunya. Jadi kalau orang bakhil terhadap ilmunya itu diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Boleh jadi dia mati ilmunya hilang, tidak ada manfaatnya. Atau yang kedua, dia lupa. Yang ketiga, menjadi pengikutnya penguasa. Jadi menjadi penjilatnya penguasa. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sampai kita ini bakhil dalam menyebarkan ilmu. Yang loman, yang dermawan. Ya, dermawan itu banyak. Di antaranya adalah dermawan dalam menyampaikan ilmu. Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan, li anna awwala barakatil ilmi al-ifadah. Karena barokah ilmu yang pertama itu adalah ketika kita memberikan faedah dari ilmu kita. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu kita, sehingga orang mendapat faedah dari ilmu kita, itulah pertama kali barokahnya ilmu diajarkan. Wa ma ra'aitu ahadan qad bakhila fil ilmi illa lam yantafi bi ilmihi. Dan aku tidak melihat seorang pun yang bakhil terhadap ilmunya melainkan dia itu tidak akan mendapat manfaat daripada ilmunya. Disimpan saja bakhil, ya, tidak ada faedahnya nanti. Jadi kalau ibaratnya itu apa namanya, mutiara, mutiara tetap berada di dalam, di dasar laut, tidak keluar-keluar, tidak ada faedahnya. Jadi mutiara itu dikeluarkan sehingga keluar menjadi mutiara bersinar. Demikian pula ilmu kalau disimpan kayak gitu, jadi tidak ada faedahnya. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa, An-Nisa ayat 36-37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Ya, yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Jadi ayat ini secara khusus berbicara tentang orang yang kikir daripada ilmu. Ya, ditutupi ilmunya, diberi oleh Allah, ditutupi, bakhil dalam hal ilmu. Kikir dalam hal ilmu. Jadi ini kikir dalam hal ilmu ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyuruh kita menjelaskan ilmu di dalam surat Ali Imran ayat nomor 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Perjanjian Allah kepada ahli kitab itu adalah jelaskan kepada manusia ilmu itu, jangan kamu sembunyikan. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu ila akhirih. Jadi di sini orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, ya tadi dia punya ilmu dia sembunyikan, enggak disampaikan, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat, dikutuk. Apalagi menyembunyikan ilmu hanya gara-gara untuk mendapatkan materi duniawi. Itu juga ada di dalam surat Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitab, kemudian dia juga menjualnya dengan harga yang murah. Jadi dia rela menutup-nutupi ilmu demi untuk mendapatkan materi duniawi, demi jabatan, demi kedudukan dia sembunyikan. Maka kalau dia dapat materi dia duniawi, sama saja dengan dia itu memasukkan api ke dalam perutnya. Iya. Apalagi juga ada hadis yang berbunyi, man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullah bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan ilmu itu, maka nanti oleh Allah akan diikat dengan ikatan dari api hari kiamat nanti. Kemudian mestinya orang berilmu itu suka menyampaikan ilmunya, karena ilmu ini semakin kita sampaikan semakin bertambah, tidak berkurang. Beda dengan harta, 1 juta dikeluarkan 100 ribu tinggal berapa? 900 kan, berkurang kan kelihatan, berkurangnya kelihatan ya, dohirnya kelihatan kurang. Kalau ilmu tidak, semakin kita berikan, semakin kita loman, semakin kita dermawan, semakin kita mendapat ilmu yang banyak. Ini terbukti, sudah terbukti sekali. Jadi semakin kita dermawan, semakin Allah akan memberikan ilmunya kepada kita dan tidak akan pernah habis. Ya itu dulu aja. Berarti besok kita masuk adab ke 98, 99, 100 dan 101, kemudian khatam. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita diizinkan oleh Allah untuk khatam kitab ini. Ya, sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang ada. Ustaz, berdasarkan dalil-dalil yang ada atau sahih, kapankah waktu sahur yang paling afdol? Apakah keutamaan atau fadilahnya jika kita sahur seperti waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan katsir wa iyyakum. Sahur yang afdol itu adalah mendekati subuh. Kalau Nabi itu jaraknya dengan subuh seperti orang baca 50 ayat. Jadi dekat subuh ya, di akhir malam. Hanya saja karena kita sahurnya orang banyak, maka tidak bisa mendekati subuh, waktunya nanti tidak cukup ya. Dibuka sahur jam 4 antri, nanti yang nomor terakhir tidak sahur sudah adzan. Makanya kalau kita kan sahurnya jam 3 sudah dibuka, karena apa? Antri. Tapi kalau kita bisa untuk tidak antri, misalnya di rumah, yang afdal adalah mendekati subuh, dengan catatan kita pertimbangkan juga setelah sahur kita perlu ke kamar mandi, buang hajat, wudu, sehingga tidak terlambat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi intinya adalah di akhir malam. Jadi sholat apa namanya, sahur itu diakhirkan, berbuka disegerakan. Itu yang sunnah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana dengan subuhnya di Masjid An-Nur? Padahal para ulama penelitian, bukti-bukti yang menerangkan banyak masjid-masjid di Indonesia melakukan sholat subuh belum waktu masuknya atau fajar shadiq. Mau dijelaskan dalil-dalil yang digunakan sandara Masjid An-Nur menjalankan sholat subuh yang belum masuk fajar shadiq. Jazakallah khair. Ya wa iyyakum. Sholat subuh yang benar itu adalah seperti Masjid An-Nur, itu yang paling benar. Iya. Karena kita mengikuti prosedur yang benar. Itu sudah diteliti oleh Departemen Agama dan MUI, itu benar. Adapun yang mengatakan keliru, itu penelitiannya penelitian sepihak. Sepihak dan prematur. Sepihak dan prematur serta terkesan itu adalah mengembangkan opini seakan-akan di mana-mana begitu, seakan-akan di seluruh dunia gitu. Enggak, itu pendapat beberapa gelintir orang saja, cuma diopinikan seakan-akan saat dunia kayak gitu. Enggak, enggak gitu. Di Arab Saudi semuanya waktunya sama dengan Masjid An-Nur, mengikuti jam yang ada. Menurut mereka salah, ulama semuanya gitu, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, semuanya gitu. Adapun komatnya mundur, mundur komatnya itu setengah jam biasanya, karena memang di sana itu bukan karena waktunya belum masuk, bukan, memang di sana biasa subuh itu waktunya komatnya agak jauh, mungkin nunggu barangkali ada orang yang bangun tidur, masih junub, perlu mandi junub dulu, ditunggu. Jadi bukan berarti mereka mengundurkan waktu qomat karena mereka merasa adanya salah, tidak. Di Masjidil Haram adanya sesuai dengan Masjid An-Nur. Di Masjidil Haram, Masjid Mekah, Masjid Nabawi Madinah sama dengan Masjid An-Nur. Jadi yang mengatakan salah itu hanya beberapa gelintir orang saja, pendapat yang prematur. Pendapat prematur dan pendapat yang sepihak. Sepihak ya, dan terburu-buru sekali pendapat itu. Dan saya telah meneliti sendiri, observasi di tengah laut. Saya sering di tengah laut ya. Saya observasi, saya lihat fajar itu sendiri sudah terbit. Menurut Nabi, fajar shodiq itu yang apa namanya? Yang ada di ufuk itu ya. Yaitu. Jadi kalau menurut Al-Qur'an, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi ada apa namanya? Benang putih. Itu sudah keluar fajar. Jadi tidak menunggu apa namanya terang dulu. Kalau terang itu adalah sempurnanya fajar, bukan awalnya fajar. Sehingga mereka-mereka yang mengundurkan adzan subuhnya, berarti mereka subuh itu mengundurkan waktu subuh, mengundurkan. Kalau An-Nur di awal waktu, tepat waktunya, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah itu kalau salat subuh sampai akhir umurnya fi ghalas, ketika dalam keadaan masih gelap. Jadi fajar sudah terbit, cuma masih gelap. Jadi zaman sekarang ini untuk melihat apa namanya fajar terbit sekarang ini kesulitan kita, karena apa? Karena setiap hari selalu ada polusi, ketutupan oleh polusi. Saya teliti di tengah laut setiap hari selalu ketutupan oleh polusi, ya. Sehingga kalau kita nunggu terang dulu, nanti sholatnya mundur, mundur terlambat sholat kita. Ya kalau sholat mundur sedikit tidak apa-apa. Kalau puasanya bagaimana? Berarti kita sudah apa namanya, kita masih makan padahal sudah terbit fajar shodik, nanti akibatnya seperti itu. Jadi Masjid An-Nur ini benar, nggak salah. Jadi yang salah itu adalah salah sendiri, seperti itu. Iya, saya sudah meneliti dan ini juga pendapat para ulama, cuman mereka membuat opini, diopinikan. Jadi masyarakat, terutama masyarakat yang jahil, bodoh-bodoh, diopinikan. Wah ini loh, saat dunia kayak gini semuanya ini. Yang dikatakan begitu enggak gitu padahal kenyataannya. Di Kuwait enggak gitu. Di Kuwait sama dengan Masjid An-Nur. Di Yaman sama dengan Masjid An-Nur. Di Arab Saudi sama dengan Masjid An-Nur. Wallahil azim, saya enggak bohong. Saya sudah ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Palestina, kemudian juga ke Yaman, sama dengan Masjid An-Nur semuanya. Di Yaman itu ada seorang talibul ilm yang berpendapat bahwa adzan subuh di Yaman itu terlalu pagi. Ya, dia beranggapan gitu, sama dengan mereka-mereka inilah beranggapan gitu. Tapi dia enggak keluar-keluar. Dia hanya praktekkan di masjidnya sendiri. Tidak keluar-keluar, tidak dimasukkan di website, enggak dimasukkan di majalah dan enggak. Cuma dia dipraktekkan di masjid sendiri. Masjidnya sendiri saja dipraktekkan. Dan dia tidak nyalah-nyalahkan orang, enggak nyalah-nyalahkan orang. Ini umat sak dunia ini salah semua. Di mana? Subuhnya keliru semua, yang betul dia tok. Ana ghair makul. Itu pendapat yang sepihak, prematur, terburu-buru. Jadi An-Nur ini betul, tidak salah. Jadi betul ya. Jadi yang ada itu di luar itu hanya opini, permainan opini. Saya kasihan dengan masyarakat, dibodohi kasihan. Saya tidak tega, dibodohi masyarakat. Ya, ini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini fenomena tampilnya ustazah, ustaz wanita sangat marak, bahkan mereka memberikan ceramah di hadapan kaum laki-laki dan wanita. Pertanyaannya bagaimana hukumnya Ustadz? Bolehkah mereka, Ustadz wanita, tampil memberikan ceramahnya di hadapan laki-laki? Apakah tidak bertentangan dengan dalil bahwa pemimpin adalah laki-laki? Jazakumullah khairan katsir. Yang benar, yang ceramah itu laki-laki di depannya wanita. Karena kalau wanita ceramah di depan laki-laki timbul fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Penampilannya menimbulkan fitnah. Apalagi kadang suaranya dimerdu-merdukan, diindah-indahkan, juga menimbulkan fitnah. Jadi perempuan berilmu boleh, cuman kalau tampil di depan umum sebaiknya perempuan dengan perempuan. Ustaz, jika kita menemukan ada dua mufti yang berbeda dalam memberikan fatwa, apakah kita mengambil yang ketat atau longgar? Kedua mufti itu punya hujah yang sama-sama kuat. Makanya kalau penuntut ilmu itu sebaiknya ikuti saja satu orang. Kalau tidak nanti antum bingung. Antum nanti bingung. Nanti ada 10 mufti, ada 10 fatwa. 100 mufti, 100 fatwa. Jadi kalau antum termasuk kategori orang yang masih bingung, ikuti aja satu orang yang antum yakin dengan orang itu, yakin ilmunya, yakin takwanya. Sudah insyaallah selamat antum. Jadi antum cari aja orang yang antum yakin ilmunya yakin, ketakwaannya yakin, ikuti sudah, selamat. Jadi kalau antum tanya sini, hujannya sama-sama kuat. Itu sama-sama kuat menurut antum. Sama-sama kuat karena kita tidak mengerti hujah, sehingga seakan-akan sama-sama kuat, enggak bisa nimbang-nimbang. Jadi paling enak bagi pemula itu adalah mengikuti. Antum cari satu orang yang antum yakin siapa. Ilmunya yakin, kemudian juga ketakwaannya yakin, ikuti insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Soalnya kalau tanya-tanya nanti bingung antum, bingung. Coba antum kalau tidak percaya, coba saja dan selamat untuk bingung. Iya. Sudah terbukti itu. Tanya kepada 3 orang tambah bingung, 4 orang tambah bingung. Kalau berguru kepada banyak orang silahkan, cuman yang dijadikan patokan cuman satu saja, jangan banyak-banyak, supaya tidak bingung. Kecuali kalau antum sudah mampu untuk memilah dan memilih, silahkan. Ya Ustadz, saya pernah membaca bahwa Ibnu Taimiyah adalah termasuk ulama yang sering berpendapat nyeleneh pada zamannya, bahkan tetap dianggap aneh sampai sekarang oleh sebagian kalangan. Benarkah ia termasuk orang yang aneh? Tapi kenapa dia sering dijadikan sandaran dan dalam perkataan dan fatwanya oleh kalangan kita? Jazakallahu khair ya wa iyyakum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ulama besar pada masanya, yaitu pada abad ke 7-8 Hijriah. Beliau ulama besar dan beliau banyak difitnah. Sama sekali beliau tidak berpendapat yang nyeleneh dan aneh, sama sekali tidak. Cuman beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kadang orang yang tidak suka menuduh beliau sebagai pendapatnya itu nyeleneh dan aneh, bahkan beliau difitnah macam-macam. Sampai matinya pun beliau mati di dalam penjara. Jadi penjara beliau, pernah di penjara, keluar penjara lagi, mati di penjara. Jadi beliau tidak aneh, tidak nyeleneh. Saya punya kitabnya berantemnya banyak, mana yang nyeleneh? Tidak ada. Itu fitnah saja. Jadi orang-orang yang merasa dirugikan oleh dakwahnya Ibnu Taimiyah, lalu caranya adalah supaya masyarakat tidak senang dengan Ibnu Taimiyah, dijelek-jelekan. Jadi itu lagi menjelek-jelekan tadi itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu pendapatnya tidak nyeleneh, tidak aneh ya. Kitabnya sekarang ada. Kalau dituduh nyeleneh dan aneh, tunjukkan yang mana. Tidak ada. Pendapat beliau semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau termasuk ulama yang ilmunya itu sangat luas. Luas sekali ilmunya. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab beliau, kita menjadi dewasa. Luas. Iya. Ustadz, apakah termasuk tidak beradab jika seorang thalibul ilmi menanyakan perbedaan pendapat di antara kalangan ulama seperti pernyataan Fajar Shodiq tadi? Kalau tujuannya memang tanya karena tidak ngerti, tidak apa-apa ya. Kalau tujuan tadi tanya karena tidak paham, karena memang banyak yang sudah termakan oleh isu itu. Itu isu dan opini saja, banyak yang termakan banyak. Jadi tanyakan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ditanyakan tujuannya untuk apa namanya, menciptakan ke suasana yang keruh, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ngerti tanya, boleh jawab. Nah kalau jawab ya nurut. Kalau jawab ngeyel, berarti ini apa? Jawabannya, assalamualaikum. Gak usah dilayani. Wis terang no jelas, kayak matahari, cek ngeyel aja, wis percuma. Debat gak ketemu, percuma. Ngeyel ngeyelan, gak ketemu. Ini sudah jelas dalilnya. Jelas dalilnya, ada hasil observasi, ya. Ini ulama-ulama sak dunia, seluruh dunia banyak. Bukan opini ini, realita, fakta. Ya seperti ini, mau diapakan? Kalau mau debat mah percuma, enggak ketemu. Enggak ketemu menang-menangan, debat kusir. Enggak ya, ketemu, enggak ada faedahnya. Lama sekarang secara cara akal sehat saja. Mosok ulama sak donya goblok kabeh. Gaya akal sing sehat, pakai akal sehat. Mosok ulama sak donya goblok kabeh. Di Arab Saudi ulama wake, di Yaman ulama wake, di Mesir ulama wake, di dunia iku ulama wake. Mosok kan sing ngerti kabeh, goblok kabeh mosok sing ngerti meh berapa gelintir orang saja. Gak masuk akal blas. Gak masuk akal blas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz tanya bagaimana ini tentang buku Gila Baca para ulama secara ringkas, apakah mereka dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk membaca? Bagaimana Ustaz Abdullah dalam hal membaca ini? Maksudnya dalam mengatur waktu untuk membaca. Ya. Kalau di dalam kitab itu ya, Al-Musyawwiq ilal Qiraati, ya. Itu buku yang diterjemahkan dengan judul Gila Baca ala Ulama. Mereka itu luar biasa bacanya, sampai khatam Sahih Bukhari berapa kali? Ada yang 700 kali. Oh, luar biasa mereka. Jadi memang para ulama menghabiskan waktunya dengan membaca, sampai ada yang satu hari di maktabah itu 12 jam. Seperti itu. Nah, kalau antum tanya saya sendiri, memang saya hobi baca, senang. Kalau sudah baca itu, orang lewat tidak kelihatan. Sehingga dikatakan sombong nanti. Soalnya habis gak ketok, habis ketok buku, wis. Ya apa, wis. Ya habis, kadung seneng. Kelihatan kekasihnya gini, orang lewat gak ketok. Kadang diwara, Ustaz Abdullah sombong lagi. Yo. Aku lewat gak disopo. Gak ketok, habis ketok buku, wis. Gak ketok wong. Ya apa, kadung seneng. Ya, mohon maklum saja kalau gitu. Tidak sombong. Senang cinta. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan istiqomah, memberikan mata yang kuat, hati yang kuat, ya, supaya bisa memberi manfaat kepada umat sampai akhir hayat nanti. Sudah kalau sudah membaca itu kadang selali kabeh. Ya. Sehingga kadang ada cerita ini cerita ya. Ada seseorang. Seseorang itu senang baca, ini seorang ulama senang baca di perpustakaannya, di maktabannya gitu ya. Istrinya cuma satu. Cuman istrinya sering ditinggalkan gara-gara sering baca, lebih banyak baca. Kata istrinya apa? Bukumu itu ibaratnya lebih daripada 1000 istri. Paham enggak antum? Ya bisa lo paham. Jadi maksudnya dia sangat senangnya baca. Ya masih mau dimaklumi aja untuk kepentingan ulama. Kayak seperti Syekh Albani misalnya. Syekh Albani itu membaca. Sampai-sampai di maktabah. Maktabah itu beliau datang sebelum yang jaga maktabah datang. Datang dulu beliau. Kemudian beliau membaca terus sampai maktabahnya ditutup masih baca. Sampai akhirnya diserai kunci maktabah. Wis, kunci sampai gawai wis. Sing buka sampai dan tutup sampean. Ya. Sampai kadang beliau sudah kadung asik baca. Kadung asik baca gini ya. Ya. Disediakan makan itu enggak tahu. Sampai kadang makan siang masih ada sampai makan malam dikirim lagi. Makan siangnya masih utuh. Kadung bocor lali mangan wis. Jadi ketika dikirimkan makan malam, makan siangnya masih utuh. Enggak lupa makan, kadung asik wis apa. Seperti itu. Kemudian juga pernah Syekh Albani ini pula, familinya dari jauh datang. Ketika beliau di maktabah, sibuk di maktabah, familinya datang. Ya beliau enggak punya waktu untuk berbahasa basi. Mungkin kalau orang sekarang ribut, wah ini apa, gak nyambung silaturahmi. Tapi kalau orang yang paham akan menyadari, sudah gak apa-apa, sudah saya rela demi untuk kepentingan umat. Jadi beliau melayani apa namanya familinya dengan sambil baca buku. Baca buku ini, paling salaman, suara saya. Ya. Ya harus pengertian, jangan dituduh ini memutus silaturahmi, jangan ini demi umat, demi umat, kepentingannya umat. Banyak wis pengertian ya apa. Apalagi sekarang waktu ndak ada, ndak barokah waktu sekarang. Kita baru baca berapa halaman sudah setengah jam, satu jam ndak terasa. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sehat wal afiat, selamat sejahtera, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan khusnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.